wasial huwal terjasafa likuli haliminal ahwali mukta. Terakhir yang paling banter, ya Rabbi min bali mako ya nama mako ya wasi katen yang langit bengok ho ah ho ora apa-apa sing penting ngaji senajan to alon Allah aku ngaji alon alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa. Aku ngaji alon mergo sadar aku ali maksiat sing kakean. Ulangi sekali lagi, aku ngaji alon mergo santri sing nakal ra iso apa. Aku ngaji alon ali maksiat sing kakean dosa. Tepuk tangan untuk Ponorogo. Kesel aku. Alhamdulillah. Oh lapa polisi beda lagune. Aku ngangsur alon alon mergo sadar aku sapa dadi polisi gajine ra sepiro. Ala cah kuwi beda meneh. Aku mundur alon alon mergo kowe ra gelem kelon. Lanjut pengajian. Mas Didi udah rawuh belum? Ndang teko gek wis ngono pengajiane. Lanjut ngaji dulu. Mbok wis. Maka manusia yang selamat, manusia yang bisa mengendalikan nafsunya. Pejabat nafsunya terlalu tinggi, maka mohon maaf, korupsi. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin Ponorogo dijauhkan dari korupsi. Kula sering ngomong, kewan sing mangan tanduran ning sawah jenenge bajing. Tapi kok ana pejabat-pejabat negara makan uangnya rakyat namanya? Kowe ngomong bajingan aja nyawang aku. Ora ana bajingan ganteng ngene ra ana. Kamu nafsu sama saya ya? Sorry, kita beda pemikiran. Kowe mikir aku mikir bojoku. Ha? Jomblo, jomblo. Eh? Hei bojoku yang mikir aku kok ngapa? Masa mikir kowe, ha? Bunda berdiri. Ya nanti minta doa untuk bunda. Doakan ya. Bunda itu istri yang paling solehah. Malam Jumat aku mlebu kamar ora kowe mau ora gelem ngelon bojoku nawani. Abah, apa bunda? Krotone mbon siap. Napa niku kroto pakan? Akhirnya aku mlebu kamar langsung nyanyi. Kembang, kembang kantil. Mantan nanyar di ring bedil.

ngajine wis rampung. Saiki nyanyi karo Mas Didi Kempot. Mas Didi Kempot, mriki.